Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Mughni fi Ta'limin Nahwi, memasuki halaman 104, yaitu tentang pembahasan sadda masaddal khobar. Saddal fa'ilu au naibul fa'ili masaddal khobari, fa'il ataupun naib fa'il yang menempati tempatnya khobar, sehingga dianggap cukup dia seakan-akanlah sebagai khobarnya. Likai yasuddal fa'ilu au naibuhu masaddal khobari labudda min tahakkuki syartaini, agar fa'il ataupun naib fa'il itu bisa menempati tempatnya khobar, maka harus terrealisasi atau terwujud dua syarat berikut ini. Huma, kedua syarat itu adalah awalan an yakunal mubtada'u mustaqan. Yang pertama, mubtadanya itu harus berupa isim mustaq. Apa itu isim mustaq? Yaitu isim yang memiliki makna sifat. Ay yakunul yakunu ismul fa'il. Ay yakunu ya yakunu ismul fa'ili aw isma maf'ulin. Ya, maksudnya mubtadanya itu berupa isim fa'il ataupun isim maf'ul. Isim fa'il ini memiliki makna sifat yang me. Isim maf'ul juga memiliki makna sifat yang di. Ya, sehingga ini termasuk dari isim mustaq. Jadi syarat pertama, mubtadanya harus berupa isim mustaq, baik isim fa'il ataupun isim maf'ul. Syarat yang kedua, an yusbaqa bin nafyin aw istifhamin. Yang kedua adalah mubtadanya harus didahului, baik oleh nafi maupun oleh istifham. Misalu zalika qauluhu ta'ala, contohnya firman Allah ta'ala. Ya, dengan adanya contoh ya, maka akan menjadi jelas tentang apa yang dimaksud dari sadda masaddal khobar. Araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Ya, apakah kamu tidak suka atau membenci terhadap sesembahanku wahai Ibrahim? Kita satu lagi contohnya supaya lebih jelas. Wa nahu ma musafirun akhuka wa nahu maksurunil qalamu. Kemudian contoh kalimat biasa adalah ma musafirun akhuka. Saudara laki-lakimu itu tidak bersafar. Wa nahu maksurunil qalamu, apakah ya apakah pena itu patah? Ya, kita perhatikan tiga contoh ini. Ya, tiga contoh ini. Pertama, araghibun anta. Ya, dari sini dulu, araghibun anta. Ya, di sini ya, perhatikan. Ya, araghibun anta. Maka pada kalimat ini, araghibun anta, tadi disebutkan syaratnya ada dua. Pertama, mubtadanya harus berupa isim mustaq. Yang kedua, harus didahului oleh nafi ataupun istifham. Ya, syarat pertama ini, mubtada'nya isim mustaq, yaitu apa? Rahibun ini adalah isim fa'il. Fa'ilun rahibun, ya kan? Berarti sudah memenuhi syarat. Dan syarat kedua harus diidoli oleh istifham ataupun nafi. Di sini sudah ada istifham, yaitu hamzah istifhamnya ini. Ini hamzah istifham ya. Ini syarat kedua sudah ada. Ya, maka ketika seperti itu, silakan perhatikan, rohibun ini mubtada. Ya, kenapa mubtadanya nakiroh? Ya, karena didoleh istifham, gitu kan? Ya, karena didoleh oleh istifham, maka bisa dan boleh mubtada itu nakiroh. Kemudian pertanyaannya, mana khobarnya, gitu? Maka di sini anta, dia itu adalah fa'ilnya. Anta adalah fa'il dari rohibun. Ya, jadi rohibun itu dia isim fa'il, tapi seperti fi'il, punya fa'il. Ya, jadi anta adalah fa'ilun. Kemudian berkaitan dengan khobar, ini disebut fa'ilun sadda masadal khobar. Ya, fa'ilun sadda masadal khobar. Fa'il yang menempati tempatnya khobar. Maka seakan-akan ya, inilah mubtadanya, inilah khobarnya. Karena yang namanya mubtada harus ada khobar. Maka pada kalimat ini mana khobarnya? Yang mewakili khobar itu ya fa'ilnya itu. Sehingga disebut fa'ilun sadda masaddal khobar. Fa'il yang menutup tempatnya khobar, yaitu yang dianggap cukup, seakan-akan dialah khobarnya. Ya, bisa difahami ya, seperti itu ya. Ya. Rohibun anta. Ana ulangi, rohibun dia mubtada'nya, antanya dia fa'ilnya, dan anta ini merupakan fa'il dari isim fa'il berupa rohibun, sehingga anta ini dia namanya fa'ilun sadda masadal khobar. Ya, seakan-akan rohibun mubtada dan antanya khobar. Tapi anta tidak bisa langsung disebut khobar, enggak. Dia disebut fa'ilun sadda masadal khobar. Ya, gimana bisa difahami ya. Kemudian kita lihat contoh kedua ya, contoh kedua. Ma musafirun akhuka. Ya, nah tulis dulu. Ma musafirun ma musafirun akhuka. Maka di sini mubtadanya adalah ini. Musafirun, inilah mubtadanya. Mubtadanya nakirah, tidak masalah karena didahului oleh nafi, yaitu ma. Kemudian akhuka ini sebagai apanya? Akhuka ini sebagai fa'ilnya. Ya, fa'il, fa'ilnya isim fa'il, karena musafirun ini adalah isim fa'il. Safaro, yusafiru, musafaratan. Kemudian isim fa'ilnya musafirun, musafarun. Ya, berarti musafirun adalah isim fa'il, sudah memenuhi syarat, dia termasuk isim mustaq. Dan didoleh oleh ma, sudah memenuhi syarat. Kemudian ahuka, dia adalah fa'ilnya ini, fa'il dari musafirun. Kemudian berkaitan dengan khobar, maka ini contoh fa'ilun sadda masadal khobar. Ya, fa'il yang menempati tempatnya khobar. Ya, fa'ilun sadda masadal khobar. Ya. Sehingga pada kalimat ma musafirun akhuka, musafirun mubtada, akhuka fa'ilun sadda masadal khobar. ya, sehingga di situ sudah tercukupi mewakili sebagai khobar, tapi tidak boleh dan tidak bisa langsung disebut gini akhuka khobarun, enggak bisa. Akhuka fa'ilun sadda masaddal khobar, yaitulah pembahasan kita berkaitan dengan sadda masaddal khobar. Kemudian contoh yang isim maf'ul, ya, contoh yang isim maf'ul. Di situ dicontohkan amaksurun al-qalamu, ya, amaksurun il-qalamu. Amaksurun al-qalamu. Maka di sini sudah memenuhi syarat. Syarat pertama harus apa? Apa di sini ya? Syarat pertama harus berupa isim mustaq. Maksurun ini adalah isim mustaq. Kenapa? Karena dia isim maf'ul. Ya. Kasirun maksurun gitu kan? Dia isim maf'ul. Syarat kedua harus didahului istifham, yaitu istifhamnya ini ada hamzah istifham, ya, jadi bisa istifham bisa nafi, dan ini yang contoh didahului oleh istifham. Amaksurun al-qalamu, ya, kalau perlafatnya ya apakah patah pena, kalau menerjemahkan keseluruhan ya terjemahan makna apakah pena itu patah, gitu aja. Ya, jadi ketika menerjemahkan bukan terjemahan urutan Arabnya, tapi kembalikan ke bahasa kita. Apakah pena itu patah? Itu. Ya. Amaksurun il-qalamu. Maksurun ini mubtadanya, ya. Maksurun adalah mubtadanya. Ini. Kemudian al-qalamu, ketika mubtadanya isim maf'ul, maka yang setelahnya itu sebagai naib fa'il, ya, karena isim maf'ul seakan-akan dia fi'il majhul, kalau isim fa'il seakan-akan dia fi'il ma'lum, maka al-qalamu dia adalah naib fa'ilnya. Kemudian kita sebut naibul fa'ili sadda masadal khobar, sadda masadal khobar. Ya, dia isim fa'il sadda masadal khobar. Ya, di sini lafad yang setelah isim maf'ul berarti naif fa'il. Dan naif fa'ilnya itu namanya naif fa'il sadda masadal khobar, yang menempati tempatnya khobar, menutup kebutuhan sebagai khobar. Ya, sehingga di sini maksurun mubtada al-qalamu naibul fa'il sadda masadal khobar, dan tidak boleh al-qalamu khobarun, tidak bisa, ya, kenapa? Karena dia hakikatnya naif fa'il itu. Akan tetapi meskipun naif fa'il seakan-akan dialah khobarnya, sehingga disebut sadda masadal khobar. Ya, semoga ada gambaran. Ya, dengan seperti itu kita akan mudah memahami penjelasan yang di bawahnya. Ya. Fa kalimatu musafirun, maka kata musafirun mubtadaun, dia adalah mubtada. Ini ya penjelasannya. Wa akhuka fa'ilun sadda masadal khobari, sedangkan akhuka dia adalah fa'il sadda masadal khobar. Wa kadzalika maksurun, demikian juga maksurun ini mubtadaun, dia adalah mubtada. Wal qalamu, dan al qalamu naibu fa'ilin, dia naib fa'il. Ini satu sisi dalam cara mengikrob. Kemudian wayajuzu, dan boleh juga an yakunal mustaqqu musafirun wa maksurun, dan sisi irob yang lainnya boleh juga isim mustaqnya baik musafirun ataupun maksurunnya khobarun muqaddamun, keduanya ini khobar muqaddam, ini irob yang sisi berikutnya, ya, ini adalah khobar muqaddam. Nah, nah tulis ini enggak apa-apa untuk bayangan, ya. Khobar muqaddam ini, kemudian wa ma ba'dahu mubtada'un mu'akhkharun, dan yang keduanya itu mubtada mu'akhkhar. Ini mubtada mu'akhkhar, ini mubtada mu'akhkhar. Ini sisi i'rab yang lainnya. Ya. Wa hadza idza kana mufradaini, yang seperti ini boleh apabila dua-duanya sama-sama bentuk mufrad. Ini musafirun mufrad, akhuka mufrad, maksurun mufrad, al-qalamu mufrad, maka boleh. Yang pertama khobar muqaddam, yang belakang justru mubtada muakhar. Ya. Amma idza kana al-mustaqu mufradan wa ba'dahu musannan aw jam'an wajiban an yakuna al-mustaqu mubtada'an wa yakuna ma ba'dahu fa'ilan aw na'iba fa'ilin sadda masad al-khabar. Adapun apabila isim mustaqnya itu mufrad, musafir, maksur, mufrad ya. Wa ma ba'dahu musannan aw jam'an, dan setelahnya bentuk musanna atau jamak. Ya, maka wajib ketika itu mustaqnya dia sebagai mubtada, ya musafir mubtada, maksurun mubtada, wa yakuna ma ba'dahu fa'ilan, dan lafaz yang setelahnya sebagai fa'il au naiba fa'ilin sadda masadal khabar, atau naib fa'il sadda masadal khabar. Artinya ketika di sininya lafaznya musanna atau jamak, maka yang lafaz yang belakang itu harus sebagai fa'ilnya atau naib fa'il yang sadda masadal khabar. Ya, contoh ya, nahu ma musafirun akhwaka wa nahu am maksurunil qalamani. Ya, maka akhwaka di sini dia adalah fa'il sadda masaddal khabar, al-qalamani juga naif fa'il sadda masaddal khabar. Wa nahu am muti'un al-khadimuna, maka al-khadimuna fa'ilun sadda masaddal khabar, dan tidak boleh dibalik. Kenapa? Karena di sini bukan mufrad ketemu mufrad, tapi mufrad yang berikutnya musanna ataupun jamak. Wa amma idza kana al-mustaqu musannan aw jam'an wa ma ba'dahu kadzalika, adapun apabila mustaqnya isim musanna atau isim jamak dan setelahnya juga seperti itu, wajib an yakuna al-mustaqu khabaran muqaddaman, maka isim mustaqnya dia harus sebagai khabar muqaddamnya. Wa ma ba'dahu mubtada'an mu'akhkharan, dan yang setelahnya dia sebagai mubtada mu'akhkhar. Perhatikan contoh ma musafirani akhwaka, maka musafirani khabar muqaddam, akhwaka mubtada'un mu'akhkhar. Wa nahu am mahzumun al-junudu, maka mahzumuna khabar muqaddam, al-junudu mubtada muakhkhar. Kenapa? Karena sama-sama musanna ataupun sama-sama jamak, maka yang pertama atau mustaqnya sebagai khabar muqaddam, dan yang kedua yaitu sebagai mubtada muakhkhar. Itulah variasi ya, variasi di dalam melihat i'rab yang di situ ada kemungkinan sadda masaddal khabar. Demikian yang bisa disampaikan, semoga bisa difahami. Bagi yang merasa belum paham, silakan ditanyakan. Semoga kita bisa memberikan jawabannya. Atas kesalahan kekurangan, ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.